إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم معاشر الإخوة رحمني ورحمكم الله جميعا Insyaallah pada malam ini kita akan membaca sebuah kitab syarah dari Al-Qasidah Al-Ha'iyah yang disusun oleh Al-Allamah Hafidz Ibnu Ahmad bin Ali Al-Hakami rahimahullahu taala dan disyarah oleh Fadilatul Syekh Zaid bin Muhammad bin Hadi Al-Madkhali Habibullah Ta'ala. Di antara tujuan kami membaca kitab ini atau syarah ini bukanlah dalam rangka untuk mendakwahkan ilmu yang telah dipelajari, dalam artian yang membaca bukanlah orang yang lebih dahulu mengamalkan isi kandungan di dalam kitab ini. Akan tetapi kita bersama-sama berusaha untuk mengambil faedah dari apa yang akan kita sebutkan sebagai pengingat atas diri kita semua, termasuk diantaranya dan yang paling utama adalah yang membacanya. Yang demikian ini karena seseorang ketika menjalani kehidupan dunia ini terkadang pada awal mulanya memiliki tujuan yang mulia, seperti seseorang ketika bekerja mencari ma'isyah, di antara tujuan awalnya adalah memberi nafkah kepada keluarga yang dengannya dia akan terhindar dari perbuatan meminta-minta, menjaga kehormatannya. Dan ini termasuk sesuatu yang mendapatkan pahala. Kata Rasul alaihi salatu wasalam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dari sahabat Abi Mas'ud Uqbah bin Amr radhiyallahu taala anhu, "Idza anfaqa ar-rajulu ala ahlihi yahtasibuha fa huwa lahu shadaqah." Jika seorang memberikan infak terhadap keluarganya yang dengan infak tersebut dia mengharapkan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala, maka baginya amalan sedekah. Dia teranggap mendapatkan pahala sedekah. Demikian pula dalam hadis yang lainnya, kafabil mar'i itsman ayudzai'a man yakut. Cukuplah seorang itu dikatakan berdosa ketika dia menelantarkan keluarganya. Maka dia berusaha dalam kehidupan dunia ini untuk bekerja. Ya. Namun, sebagaimana kita ketahui bersama, dunia ini adalah sebuah ujian, cobaan. Ya. Terkadang ketika berganti waktu, berganti masa, niatan seseorang itu akan berubah. Yang tadinya apa yang dia lakukan, diamalkan di kehidupan dunia ini lillah, karena Allah, menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Namun sedikit demi sedikit bergeser. Kemudian kecondongannya, waktunya, tujuannya, fokus dalam mencari perkara dunia. Demikian pula kecintaannya. Dan ini merupakan kekurangan, bahkan celaan. Dan terkadang ini merupakan dorongan hawa nafsu yang sangat kuat, yang mayoritas itu dialami oleh seluruh manusia. Kata Rasul alaihi salatu wasalam, la yazalu qalbul kabir syaban fisnaini. Terus menerus hati seorang yang telah masuk usia senja itu dalam keadaan muda pada dua perkara, fi hubbid dunya wa tulil amal, dalam masalah kecintaan terhadap dunia, demikian pula dalam masalah panjang angan-angan. Demikian pula ketika seseorang menjalani kehidupan dunia, terkadang dia mendapatkan kesulitan, dipersempit dunianya, maka ketika fokusnya, pikirannya adalah perkara dunia, maka yang difikirkan adalah bagaimana dia keluar dari kegagalan. Sebaliknya ketika seseorang mendapatkan keberhasilan dalam perkara dunia, yang dia pikirkan adalah bagaimana mendapatkan hasil yang lebih dari apa yang dia dapatkan sekarang. Kata Rasul alaihi salatu wasalam, atau kata sahabat Abdullah ibn Zubair ketika beliau berkhutbah di atas mimbar, beliau mengatakan, ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, inna nabiya sallallahu alaihi wasallam kana yakul, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu pernah bersabda, lau anna ibna Adam u'tiya wadiyan mal'ana min zahab ahabba ilahi thanian. Jika seandainya anak Adam itu diberikan satu lembah yang penuh dengan emas, niscaya dia akan senang untuk mendapatkan yang kedua. Walau u'tiya thanian ahabba ilahi thalithan. Dan jika dia diberikan yang kedua, niscaya dia akan senang untuk mendapatkan yang ketiga. Wala yasutu jawfa ibni Adam illa turab. Dan tidaklah ada yang bisa menutup rongga pada anak Adam kecuali tanah. Wa yatubullah ala man taba. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menerima taubat atas orang-orang yang bertaubat kepadanya. Maka lihatlah, ya, di antara sifat yang tercela yang dimiliki oleh manusia, ya, adalah kecondongannya kepada dunia. Dan ini bukan sesuatu yang mustahil menimpa siapapun, apakah dari kalangan awamun nas, bahkan para penuntut ilmu. Dan tentunya termasuk musibah yang besar apabila hal itu menimpa seorang penuntut ilmu yang dia tidak memiliki sesuatu kecuali dengan ilmu yang dia miliki, kemudian dia jual untuk perkara dunia. Sebagaimana pernah kita sebutkan, dinukilkan dari Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, di mana ada seorang yang menghafal Al-Quran, namun dia jadikan Al-Quran itu sebagai bidho'ah, barang dagangan yang dia bawa dari satu negeri ke negeri yang lainnya, kota ke kota yang lainnya. Yatlubu bihima indan nas, yang dia cari adalah apa yang ada di sisi manusia, fikirannya dunia. Demikian pula golongan yang kedua yang beliau sebutkan, seorang yang menghafal huruf-hurufnya namun dia menelantarkan hukum-hukum yang terkandung di dalamnya. Apa yang dia lakukan dengan Al-Quran yang dia fahami? Istadarra bihil ulad. Dia mengambil keuntungan dengan Al-Quran untuk mendapatkan kedudukan dari penguasa. wastatala bihi ala ahli baladihi. Dia menginginkan untuk diutamakan dengan sebab ilmu yang telah dia ketahui dari penduduk negerinya. Niatannya berubah. Waliyadu billah. Maka tentunya kita semua butuh pengingat. Kita semua butuh pengingat. Kalau seandainya niatan seseorang itu telah baik dalam menjalani kehidupan dunia, maka butuh untuk terus diingatkan tentang tujuannya agar dia lurus, yaitu dalam rangka untuk meraih kebahagiaan di kehidupan akhirah. Jangan sampai kecondongannya berubah untuk mendapatkan kehidupan dunia. Maka kita baca mukadimah yang ditulis oleh pensyarah kitab ini, Syekh Zaid bin Muhammad bin Hadi Al-Madkhali Habibullah Ta'ala. Beliau mengatakan, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqad asartu ana wa ba'dul ikhwah al-kiram min talabatil ilm fi hadhil ayam ala qasidatin makhtutatin mawdu'uha at-targhib wa tarhib. Sungguh aku telah menelaah demikian pula sebagian ikhwah yang mulia dari kalangan penuntut ilmu pada hari-hari ini, menelaah sebuah qasidah yang ditulis yang temanya adalah at-targhib wa tarhib. Hadhihi al-qasidah allati sa'aqdamuha baina yaday al-qurra' al-kiram hiya li fadilatil 'alim al-'amil waz-zahid al-wara' sahibu at-tasanif al-katsirah wal a'mal al-khairiyah al-khairah al-munirah. Qasidah ini yang akan aku bawakan di hadapan para pembaca yang mulia adalah qasidah yang ditulis oleh fadilatul alim al-amil, orang yang beramal dengan ilmunya, zahid al-wara', memiliki banyak karya tulis dan amalan kebaikan yang banyak, al-munirah, yang menerangkan, memberikan petunjuk kepada yang lainnya, Asy-Syaikh Hafidz bin Ahmad bin Ali Al-Hakami Al-Maulud Am Tsani wa 40 wa 300 ba'da alf min al-hijrah, yang beliau dilahirkan pada tahun 1342 Hijriah. Wal mutawaffa fi syahri Dzulhijjah am sabi'ah wa 70 wa 300 ba'da alf min al-hijrah. Dan beliau diwafatkan pada bulan Dzulhijjah pada tahun 1377 Hijriah. Bi Makkatil Mukarramah rahimahullah wa akrama maswahu. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati beliau dan memuliakan tempat kembali beliau. Wa khina makarrartu qira'ataha syaqani ma tahammalahu min ma'ani azimah wa ma tatasifu bihi min tansikin ajib fi mawdu'i targhib wa tarhib. Maka ketika aku mengulang-ulang membacanya, maka aku pun memiliki kecondongan terhadap apa yang terkandung di dalamnya berupa makna-makna yang agung dan apa-apa yang disifati dengannya dari bentuk bait-bait yang mengagumkan yang temanya adalah targhib wa tarhib. Fa ahbabtu an usyarrihaha syarhan mujizan. Aku menyukai untuk memberikan penjelasan terhadapnya dengan penjelasan yang ringkas, biqadri taqah wa ala hasabil istita'ah, sesuai dengan kemampuan. Wa dzalika liyanduma khairun ila khairin fayadzumul ajru. Yang demikian itu agar ya, tersusun kebaikan yang disusul dengan kebaikan yang lainnya, sehingga pahalanya itu semakin besar. Wa ya'ummu naf'u wa takmulul fa'idah wa bil fi'li hasalali ba'du ma qasatu fi waqtin qasir wa amalin yahsi. Dan manfaatnya itu semakin menyebar secara umum dan faedahnya semakin sempurna. Maka dengan amalan ini, ya, semoga aku mendapatkan sebagian apa yang aku niatkan fi waqtin qasir, dalam waktu yang singkat, wa amalin sahlin, dan amalan yang mudah, yasir, wa dzalika bi fadlillahil aliyil kabir. Yang demikian itu dengan keutamaan Allah yang maha tinggi lagi maha besar. Wa ma taufiquna illa billah wa maulana fa ni'mal maula wa ni'man nasir. Dan tidaklah yang memberikan taufik kepada kita kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dialah penolong kita, dan Allah Subhanahu wa taala sebaik-baik penolong, ya, untuk kita. Ditulis oleh Al-Faqih Allah Zaid bin Muhammad bin Hadi Al-Madkhali. Dan bait ini ada 38 bait. Kita masuk kepada syarah beliau. Qala rahimahullah, berkata rahimahullah dalam dua bait yang pertama, mali walidunya walaysat bibughyati wala muntaha qasdi walastu ana laha. Tidak ada kaitan antara aku dengan dunia, dan bukanlah dunia itu merupakan tujuanku, dan bukan merupakan puncak dari niatanku. Aku bukan orang yang memiliki keinginan untuk kekal dalam perkara dunia, ya, dalam kehidupan dunia. Walastu bimayali ilaiha wala ila ri'asatiha. Dan bukanlah aku orang yang condong, sangat condong kepada perkara dunia. Demikian pula condong untuk mendapatkan kepemimpinan dalam urusan dunia. Fitanan, karena dunia itu merupakan ujian. Wa kubhan lihaliha. Demikian pula, karena dunia itu adalah sesuatu yang buruk keadaannya. Kata Syekh Zaid bin Hadi Al-Madkhali dalam syarahnya, beliau mengatakan, Iza am'anta nazar fi hadainil bayitain tabayyana laka biwuduhi hali syekh wa mawqifuhu min hadihil hayati dunyawiyah al-hakirah. Jika engkau tajamkan pandanganmu pada dua bait syair, maka akan nampak jelas bagimu, ya, tentang gamblangnya keadaan syekh dan mauqif beliau, ya, sikap beliau dalam perkara dunia yang rendah ini. Wa madza fahmuhu wa madza fahmihi al-amik laha wa li ahwaliha. Dan akan nampak jelas bagimu tentang betapa dalamnya pemahaman beliau terhadap perkara dunia. Demikian pula keadaannya. Fahiya fi nadharihi wa nadhari kulli akilin wasilatun minal wasail wa laysat ghayatun minal ghayat wa laysat ghayatan minal ghayat. Maka dunia itu dalam pandangan beliau, demikian pula pandangan setiap orang yang berakal, hanyalah sarana wasilah dari sejumlah wasilah yang lainnya, bukanlah tujuan dari tujuan-tujuan yang lainnya. Wa hiya matiyatul abdi ila daril biqa wal khulud. Dan dunia itu merupakan kendaraan seorang hamba menuju negeri yang kekal. Yajidu fiha wa yastahid. Yang seorang hamba itu akan bersungguh-sungguh dalam perkara, dalam kehidupan dunia. Wa yusari'u ila salihil amal. Dan bersegera untuk melakukan amalan-amalan saleh, amalan kebaikan. Wa ahsanil af'al wal aqwal. Dan bersegera untuk melakukan amalan-amalan, perbuatan-perbuatan terbaik, demikian pula ucapan. Kayafuza biridha rabbih wa jannatin wa jannatun. Kayafuza biridha rabbih wa jannatin arduha samawati wal ard. Agar dia mendapatkan kemenangan dengan mendapatkan ridha Rabb-nya Allah Subhanahu wa taala, dan surga yang luasnya itu seluas langit-langit dan bumi. Faqad amara Allah bidzalika haitsu qal. Maka sungguh Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan hal itu ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, tabaraka wa taala, wasari'u ila maghfirati min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ard wa iddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kalian menuju ampunan dari Rabb kalian Allah Subhanahu wa taala, dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, seluas langit-langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin, yang itu dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang bertakwa. Maka dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita seluruhnya untuk bersegera menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala. Berlomba-lomba untuk mendapatkan jannahnya yang luasnya seluas langit dan bumi. Gambaran tentang betapa luasnya al-jannah, yang itu semua Allah Subhanahu wa taala siapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Merekalah calon penghuni surga, dan amalan takwa yang mereka lakukan itu merupakan sarana yang akan mengantarkan itu semua kepada apa yang mereka inginkan, ridha Allah Subhanahu wa taala, demikian pula jannah yang luasnya seluas langit-langit dan bumi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina yunfikuna fis-sara wad-dara wal kadhimina al-ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Siapa orang-orang yang bertakwa? Yaitu orang-orang yang berinfak pada masa-masa lapang, demikian pula dalam masa-masa sulit. Mereka adalah orang-orang yang menahan amarahnya, memaafkan kesalahan manusia, dan Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang berbuat ihsan. Maka dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan sifat bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa mereka orang-orang yang bertakwa? Alladzina yunfikuna fis-sara. Orang-orang yang berinfak dalam masa-masa lapang, wad-dara, demikian pula dalam masa-masa sulit. Yakni dalam keadaan sulitnya maupun mudahnya mereka tetap berinfak. Jika mereka mendapatkan kemudahan, maka mereka perbanyak infaknya. Namun jika mereka dalam keadaan sulit, mereka tidak meremehkan kebaikan meskipun kecil nilainya. Sifat yang kedua, wal kadhiminal ghaid, orang yang menahan amarahnya ketika dia mendapatkan gangguan yang sebenarnya bisa menjadikan dia marah, meluapkan amarahnya, namun dia menahan dirinya untuk tidak membalas gangguan dari saudaranya, apakah dengan ucapan atau perbuatan. Tidak memperturutkan sifat dasar manusia yang berusaha untuk melampiaskan segala sesuatu yang dia inginkan. Bahkan dia berusaha untuk menahan dirinya, bersabar untuk tidak membalas kejelekan kepada yang lainnya. Sifat yang berikutnya, wal afina aninas, memaafkan kesalahan manusia. Maka masuk dalam ayat ini, lafaz ini, adalah memaafkan setiap kesalahan orang-orang yang berbuat buruk kepadanya, apakah dengan ucapan atau perbuatan. Dan ini tentunya lebih pandas daripada menahan amarah, karena memaafkan manusia, ya, selain dia menahan diri untuk tidak melampiaskan amarahnya, ya, dia sertai itu semua dengan rasa lapang dalam kalbunya. Rasa lapang dalam kalbunya. Yang ini semua tidaklah dimiliki kecuali orang yang menghiasi dirinya dengan akhlak yang mulia, berusaha untuk menghilangkan dari akhlak-akhlak yang buruk. Orang yang berusaha untuk melakukan pertukaran dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia berusaha menjadikan setiap kesempatan untuk melakukan amalan kebaikan di kehidupan dunia, yang diharapkan adalah pahala dari si Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun berat, namun dia berusaha untuk melapangkan dirinya. Yang diharapkan hanyalah apa yang ada di si Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Maka barang siapa yang memaafkan, kemudian ketika dia memaafkan, akan menyebabkan perbaikan pada orang yang dimaafkan tersebut, maka pahalanya ada di si Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan sifat yang lebih umum dari itu semua, yaitu firman Allah, wallahu yuhibbul muhsinin. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai orang-orang yang berbuat ihsan. Maka ihsan itu ada dua macam. Yang pertama adalah ihsan dalam masalah ibadah kepada Al-Khaliq, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ini ditafsirkan oleh Nabi alaihi salatu wasalam, anta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Mana ihsan dalam masalah ibadah kepada Allah, engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau sedang melihat Allah. Namun jika engkau tidak bisa merasa sedang melihat Allah, engkau merasakan sedang dilihat dan diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ihsan dalam masalah ibadah. Adapun ihsan terhadap makhluk, kata Syekh Abdul Aman Asy'idi, adalah ishalun naf'i ad-dini wa dunyawi ilaihim. Menyampaikan manfaat dalam masalah agama, demikian pula masalah dunia kepada yang lainnya. Wa dabisyar ad-dini wa dunyawi anhum. Demikian pula menolak, menghindarkan kejelekan dari yang lainnya dalam perkara agama, demikian pula dalam masalah dunia. Maka masuk dalam bab ihsan terhadap makhluk ini adalah ketika seseorang memerintahkan kepada perkara yang ma'ruf, melarang dari yang mungkar, mengajari orang-orang yang jahil, menasihati orang yang lalai, berusaha untuk menyatukan kalimat mereka. Demikian pula berbagai macam kebaikan yang masuk dalam ungkapan badlun nadza wa kaful adza wa ihtimalul adza, semuanya masuk dalam bab ihsan terhadap makhluk. Wallahu ta'ala alam bisab, wallahu yuhibbul muhsinin. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai orang-orang yang berbuat ihsan. Wa qala ta'ala, demikian pula Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sabiqu ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha ka ardis sama'i wal ard uiddat lil ladzina amanu billahi wa rusulihi dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha wallahu dzul fadlil 'adzim. Maka berlomba-lombalah kalian, bersegeralah kalian menuju ampunan dari Rabb kalian dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang dipersiapkan untuk orang-orang yang beriman terhadap Allah dan Rasulnya. Yang demikian itu merupakan keutamaan dari Allah. Allah berikan kepada siapapun yang Allah kehendaki, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang memiliki keutamaan yang besar. Semakna dengan ayat yang sebelumnya. Wala syakka annal a'mala salihah hiyal wasilatul lati tuqarribul 'abda ila rabbih. Dan tidak diragukan lagi bahwasanya amalan salih itu merupakan sarana yang akan mengantarkan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma amwalukum wala auladukum billati tuqarribukum indana zulfa." Dan tidaklah harta-harta kalian, demikian pula anak-anak kalian yang akan mengantarkan, yang akan mendekatkan kalian kepada kami dengan sedekah-sedekahnya. Illa man amana wa amila salihan faulaika lahum jazaa'ud dhi'fi bima 'amilu wa hum fil ghurufati aminun. Kecuali ya, orang-orang yang beriman dan beramal saleh ya, maka mereka adalah orang-orang yang akan mendapatkan balasan yang berlipat. 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui betapa besar atau seberapa besar balasan yang Allah berikan kepada para hambanya. Ya. Laum jazaa'u dhi'fi bima 'amilu. Mereka mendapatkan balasan yang berlipat dengan apa? Dengan sebab apa yang mereka telah amalkan. Wa hum fil ghurufati aminun. Dalam keadaan mereka berada di tempat-tempat tinggal yang tinggi. Aminun, mereka tenang, merasa aman di dalamnya. Falaisati dunya ghayatal muslim. Maka bukanlah dunia itu merupakan tujuan puncak seorang muslim. Wala muntaha qasdih, demikian pula bukanlah niatan puncaknya seorang hamba. Wala matroha amalih, demikian pula angan-angan terjauhnya seorang hamba. Li'anal insan lam yuhlak li jam'i fitamiha, karena manusia itu tidaklah diciptakan untuk ya, mengumpulkan tali-tali kendali dunia. Wala lil munafasa fiha lil husul ala fitamiha wala lil rukun ilaiha. Dan tidaklah manusia itu diciptakan untuk berlomba-lomba untuk mendapatkan yang kita sebutkan tadi, tali-tali kendali dunia. Demikian pula tidak diciptakan untuk condong kepadanya. Idla yarkanu ilaiha illa maghrur. Ya. Ketika tidaklah ada seorang yang memiliki kecondongan kepada dunia kecuali dia adalah orang yang tertipu. Wala yuftanu bizakhrafiha illa maftun. Dan tidaklah ada yang terfitnah dengan perhiasan dunia kecuali orang-orang yang terfitnah. Wala yakhrisu alal uluwi fiha wa tamattu bijahiha wa manasibiha min ajli da'ah wa sukun illa man akhladha ilal ard wa taba'a hawahu wa kana amruhu furuta. Dan tidaklah orang yang tamak ya, sangat-sangat menginginkan ketinggian dalam perkara dunia, bernikmat-nikmat dengan kedudukan yang dia dapatkan dalam perkara dunia, jabatan yang dia dapatkan, semata-mata agar dia merasa tenang. Ya. Kecuali orang yang ya, merasa akan tinggal lama dalam kehidupan dunia, memiliki kecondongan yang besar dalam perkara dunia, dan mengikuti hawa nafsunya. Ya. Dan perkaranya akan menjadi sia-sia. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Ya. Dan tidaklah aku ya, menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. "Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu ayut'imun." Aku tidak menginginkan dari mereka dari rezeki, demikian pula agar mereka memberikan makan padaku. Innallaha huwa razzaqu dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha memberikan rezeki ya, dan maha memiliki kekuatan yang kokoh. Wa qala ta'ala tilkad darul akhirah naj'aluha lil ladzina La yuriduna uluwan fil ardi wala fasada wal akibatu lil muttaqin. Itulah kehidupan akhirah. Kami jadikan kehidupan akhirah itu untuk orang-orang yang tidak menginginkan ketinggian dalam perkara dunia, demikian pula menginginkan kerusakan. Dan akhir yang baik itu akan dimiliki oleh orang-orang yang bertakwa. Wallahu ta'ala alam bishawab. Wa ma ya'tahul insan fi hadhil hayati fil haya fi hadhil hayah min al amwal wal aulad fa huwa mata'un wa zinah. Maka apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada seseorang dalam kehidupan dunia ini dari harta, anak-anak, maka itu merupakan kenikmatan, demikian pula perhiasan dunia. Wa fi nafsil waqti ibtila'un wa ikhtibarun wa fitnah. Dan pada waktu itu pula apa yang dia dapatkan dari perkara dunia, harta, anak-anak, itu merupakan ujian, cobaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala ta'ala al-malu wal banuna zinatul hayati dunya wal baqiyatu salihat khairun inda rabbika thawaban wa khairun amala. Harta, anak-anak itu merupakan perhiasan kehidupan dunia. Adapun amalan-amalan kebaikan yang kekal itu lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala pahalanya, dan lebih baik untuk seseorang itu berangan-angan, ya, menjadikan seorang hamba itu menjadikannya sebagai tujuannya. Wa qala ta'ala, demikian pula Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ma utitu min syai'in famata'ul hayati dunya wa zinatuha. Maka apa yang aku berikan kepada kalian dari sesuatu, maka itu merupakan kenikmatan dunia, ya, demikian pula perhiasannya. Wa ma innallah khairun wa abqa. Adapun apa yang di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala itu jauh-jauh lebih baik dan lebih kekal. Afala ta'qilun. Maka mengapa kalian tidak berpikir? Maka dalam dua ayat yang telah kita sebutkan, Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan apa yang kita dapatkan dari nikmat dunia ini merupakan, ya, rezeki nikmat, perhiasan dunia. Namun Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, mengarahkan apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala dari kehidupan akhirah itu lebih baik, ya, dan lebih kekal. Wa qala ta'ala, innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu indahu ajrun adzim. Sesungguhnya harta kalian, anak kalian itu merupakan ujian, dan Allah Subhanahu wa ta'ala di sisinya ada pahala yang besar. Maka dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan, ya, harta, anak-anak itu merupakan ujian, ya. Apakah seorang itu bersabar ketika disempitkan atau diberikan kesulitan dengan dua hal ini dalam perkara dunia, demikian ketika Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kemudahan, apakah dia menjadi orang yang bersyukur, ya. Wallahu ta'ala alam biswab. Mungkin ini yang bisa saya sebutkan pada malam ini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.